menatap lembayung di langit Bali, dan ku sadari betapa berharga kenanganmu. Dikala jiwaku tak terbatas, bebas berandai mengulang waktu, hingga masih bisa kurai dirimu, sosok yang mengisi kehampaan. Dan meninggalkanmu, oh cinta, teman yang terhanyut arus waktu, mekar mendewasa, masih ku simpan suara tawa kita. Kembalilah sahabat lawasku, semarakan hingga